Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala Syekh Abu Musa bin Rashid al-Azimi hafizahullah fi kitabi Lu'lu'il Makfun fi suratin Nabiyil Ma'mun. Banatun Nabi Banatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika sar'a ila al-islami banatun nabi sallallahu alaihi wasallam li annahu la shakka fi tamassukihinna qabla al-bi'sati bima kana alaihi abuhunna min al-istiqamati wa husni as-sirati wa tanazzuhi amma kana yaf'aluhu ahlul jahiliyyati min ibadati al-asnami wal wuqu'i bil asami wa fi iqtida'ihinna bi ummihinna bil musara'ati ilal iman. Qala bin Ishaq wa amma banatuhu sallallahu alaihi wasallam faqulluhunna adraqna al-islam fa aslamna wa hajarna ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, pada dua minggu yang lampau kita telah membahas tentang orang-orang yang masuk Islam di awal keislaman Nabi, di awal orang-orang yang masuk Islam di awal keislaman, ya di awal-awal kenabian. Kita sebutkan bahwa Khadijah istri beliau adalah manusia yang pertama memeluk Islam di permukaan bumi ini setelah Rasulullah SAW, kemudian diikuti oleh Ali bin Abi Thalib dari golongan kanak-kanak, diikuti oleh Zaid bin Harithah, kemudian setelah itu adalah putri-putri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berkata pengarang kitab kita ini, kemudian bersegeralah putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk Islam, karena mereka tidaklah meragukan tentang bapak mereka sebelum Rasulullah diutus sebagai Rasul, bagaimana keistiqomahan Nabi, bagaimana baiknya biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi SAW menjauhi segala macam tradisi jahiliyah, menyembah berhala, melakukan dosa-dosa, dan apalagi mereka pun mengikuti ibu mereka Khadijah radhiyallahu anha wardhaha yang bersegera untuk memeluk Islam. Berkata Ibn Ishaq, adapun putri-putri Nabi SAW semuanya pernah memeluk Islam, sempat memeluk Islam. Mereka Islam, kemudian mereka berhijrah bersama Nabi SAW. Naam. Islamu Abi Bakar Siddiq. Awal man aslama min kharij bait an-nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Fa huwa awwalu man amana birrasul sallallahu alaihi wasallam min ar-rijalil baligin al-ahrar. Wa kana shadiqan lin-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'sati wa huwa asgharu min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi sanatayn wa nisfi taqriban. Wa kana ya'lamu min sidqihi wa amanatihi wa husni sajiyatihi wa karami akhlaqihi ma yamna'u minal kadibi ala al-khalqi. Walidha ma in zakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Allah arsalahu badara ila tasdiqihi walam yata'atham. Naam. Kemudian masuklah ke dalam Islam Abu Bakar Siddiq, dan dialah orang yang pertama masuk Islam dari luar rumah Nabi SAW, karena yang seluruhnya tersebutkan adalah orang-orang serumah dengan Nabi, Khadijah, Ali, Zaid, putri-putrinya. Adapun orang yang pertama kali memeluk Islam dari luar rumah Nabi SAW, dialah Abu Bakar Siddiq, dan dialah laki-laki yang pertama memeluk Islam dari kalangan orang-orang dewasa, dari golongan orang-orang yang merdeka. Dan adalah Abu Bakar Siddiq merupakan sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sejak beliau sebelum diutus sebagai nabi. Dan dari sisi umur Abu Bakar Siddiq lebih muda 2 tahun setengah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beliau, dan begitu tahunya Abu Bakar dengan karakter Nabi, kejujurannya, amanahnya, perilakunya, akhlaknya. Tentunya hal ini membuat dia yakin Nabi tak akan mungkin berdusta atas makhluk telah mengemban risalah. Karena itulah ketika Nabi SAW sebutkan kepadanya dia adalah Rasulullah SAW yang telah Allah utus, maka seketika Abu Bakar Siddiq mengimaninya dan dia tidaklah ya ragu-ragu untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu ma da'awtu ahadan ila al-islam illa kanat indahu kabwatun wa nazarun wa taraddudun illa ma kana min Abi Bakr bin Abi Quhafata ma'akum anhu hina ma'akama anhu hina zakartuhu lahu wa ma taraddada fih. Berkata Rasulullah SAW menyebutkan tentang Abu Bakar Siddiq, tidaklah ada seorang pun yang kuajak, kuseru kepada Islam kecuali dia ragu-ragu, berhenti sejenak, berfikir panjang. Ya, dia pikir ulang dan dia ragu-ragu kecuali Abu Bakar Siddiq. Ya, Ibn Abi Quhafah. Abu Bakar Siddiq nama ayahnya Uthman, kunyahnya Abu Quhafah. Abu Quhafah. Kecuali Abu Bakar Siddiq bin Abi Quhafah, dia tak ragu-ragu tatkala kusebutkan baginya Islam, maka seketika dia pun memeluk agama Islam. Naam. Al-adillatu ala taqaddum islami Abi Bakr Siddiq radhiyallahu radhiyallahu anhu. Qultu al-adillatu kasiratun ala anna Abu Bakr Siddiq awwalu man aslama minar rijal. Wa min dhalika ma rawahu Tirmidzi fi jami'ihi bi sanadin hasanin an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Abu Bakr Siddiq indama buyi'a bil khilafati alastu haqqa an-nasi biha alastu awwala man aslama. Naam. Adapun bukti-bukti yang menunjukkan keislaman Abu Bakar Siddiq di awal sebelum keislaman orang-orang lain, ya, banyak sekali. Bahwasanya dialah orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan pria. Di antaranya adalah apa yang telah disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam jami'nya, kitab Jami' At-Tirmidzi, dengan sanad yang hasan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, pernah Abu Bakar Siddiq tatkala diangkat sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi, di tengah-tengah mimbar dia berkata, alastu ahaqqan nasi biha, bukankah aku yang lebih layak untuk jabatan khilafah ini, alastu awwala man aslam, bukankah aku orang yang pertama memeluk Islam. Nah, ini menunjukkan dia orang yang pertama memeluk Islam dari luar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Warwal Hakim bil Mustadrak wal Imam Ahmad fi Fadail as-Sahabati bi sanadin dha'ifin wa lahu shahidun 'indal Baghawi fi Mu'jam as-Sahabati wa sanaduhu hasanun 'an Asy-Sya'bi. Qala sa'altu Ibn Abbas radhiyallahu anhu man awwala man aslama, faqala radhiyallahu anhu Abu Bakr bin Siddiq, thumma qala amma sami'tu qawla Hassan, amma sami'ta, thumma qala amma sami'ta qawla al-Hassan radhiyallahu anhu. Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak meriwayatkan, demikian Imam Ahmad dalam Fadail as-Sahabah meriwayatkan dengan sanad yang lemah tapi memiliki pengkuat, yang dikutip Imam Baghawi dalam Mu'jam as-Sahabah, Mu'jam as-Sahabah yang sanadnya hasan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dia berkata, pernah aku menanya kepada Ibnu Abbas, man awwalu man aslam, siapakah orang yang pertama kali memeluk Islam. Faqala, maka Ibnu Abbas menjawab, Abu Bakrin As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Thumma qala amma sami'ta qawl Hasan, kemudian ya Ibnu Abbas menyebutkan, tidakkah kau mendengar perkataan Hasan, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan ahli syairnya. Idza tadzakkarta syajwan min akhi thiqatin, jika engkau mengingat kesedihan dari salah seorang saudara yang kau percaya, fadhkur akhaka Abu Bakr bima fa'ala, maka ingatlah saudaramu Bakar apa yang telah dilakukan. At-talithani al-mahmudu mashhaduhu, dialah orang yang kedua yang terpuji kesaksiannya. Wa awwalun nasi minhum saddaqar rusulah, dialah manusia yang pertama kali membenarkan risalah kenabian. Wa tsani tsnaini fil ghalil munif, dialah orang kedua yang dikatakan dalam Quran ketika bersama Nabi dalam gua. Waqad tafal aduwwu bihi idh sa'ada al-jabalah. Tatkala musuh-musuh telah naik ke puncak gunung dan kedua-duanya sembunyi dalam gua tersebut. Wa kana hibba Rasulillah, dan dialah orang yang dicintai Rasulillah. Qad alimu min al-bariyyati lam ya'dil bihi rajulah. Mereka semua tahu tak akan ada yang dapat menandingi Abu Bakar Siddiq dari sisi kecintaan Nabi kepadanya seorang jua pun. Sebagaimana ditanyakan oleh Ammar bin As, siapakah orang yang paling kau cintai? Man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai wahai Rasulullah? Dia berkata, Rasulullah menjawab, ya Aisyah, yang paling kucintai adalah Aisyah. Qala minar rijal, berkata Ammar, bukan maksudku perempuan tapi dari kalangan laki-laki. Maka berkata Rasulullah, abuha, ayahnya, anaknya yang paling dicintai Rasulullah dari golongan wanita, ayahnya dari golongan pria. Thumma man, siapa lagi, kata Ammar. Berkata Rasulullah, Umar Mukhattab, setelahnya Umar. Setelah itu Ammar pun berdiam, tak berani bertanya kembali. Dia khawatir, kata Ammar, aku khawatir jika aku tanya siapa Rasulullah sebutkan orang-orang, tak disebutkan namaku. Maka dia pun berhenti pada Umar. Khairul bariyati atqaha wa arfa'aha, dialah sebaik-baik manusia yang paling tinggi maqamnya, tingkatnya, yang paling bertakwa ba'da Nabi SAW. Wa awfaha bima hamalah, dan dialah orang yang paling jujur mengemban apa yang dibawa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qala Imam Suhaili rahimahullah taala wa fi madahi Hassana alladhi qala fihi wa sami'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yunkirhu dalilun ala annahu awwalu man aslama min ar-rijal. Ya, berkata Imam Suhaili rahimahullah, tatkala Hasan sahabat Nabi ini memuji tentang Abu Bakar, dia berkata-kata padanya, dan Nabi mendengar dan Nabi tidak mengingkarinya. Ini menunjukkan bahwa memang begitulah keadaannya. Dialah orang pertama kali memeluk agama Islam dari golongan laki-laki dan orang paling cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa rawal Imam Al-Bukhari fi sahihihi an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah ba'athani ilaikum fa qultum كذبت وقال ابو بكر فقلتم كذبت وقال بغير شده كذبت فقلتم كذبت وقال ابو بكر صدق وواصاني بنفسه وماله فهل انتم تاركو لي صاحبي مرتين. الامام البخاري رحمه الله menyebutkan dalam sahihnya dari Abu Darda, dia berkata, berkata Nabi SAW, perkataan Nabi ini ketika terjadi antara Umar dan Abu Bakar perselisihan. Akhirnya keduanya angkat suara. Abu Bakar pun angkat suara lebih tinggi pada Umar. Umar marah. Akhirnya Umar meninggalkan Abu Bakar Siddiq dalam keadaan marah. Abu Bakar kemudian datang menuju rumah Umar. Ya, dan dia ketuk pintu Umar. Dia minta maaf. Umar tak mau membuka pintu rumahnya. Abu Bakar akhirnya melaporkan kejadian ini kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah begitu marah melihat sikap Umar. Ya, setelah itu tahulah Umar, Abu Bakar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seketika dia pun menyusul Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah Rasulullah SAW dihadapan sahabat-sahabat lain menyatakan bagaimana Rasulullah SAW itu, ya, kedudukan dia di sisi Abu Bakar dan bagaimana kedudukan Abu Bakar di sisi Rasulullah. Berkata Rasulullah kepada mereka, Inna Allah ba'athani ilaikum, Allah telah mengutusku kepada kalian wahai Quraisy. Faqultum kadzabta, kalian mengatakan engkau berdusta. Wa qala Abu Bakar, sementara Abu Bakar mengatakan sadaqah, engkau jujur. Di awal kenabian, Umar bahkan ingin membunuh Nabi SAW. Ya, wasani bi nafsihi wa malihi, bahkan dia telah mengorbankan segalanya untukku, dengan dirinya dan dengan hartanya. Habis semua hartanya untuk Nabi. Ketika hijrah, tak ada apapun ditinggalkan untuk keluarganya, dia bawa semuanya bersama Nabi SAW. Ya, sehingga ayahnya ketika itu belum masuk Islam, Ibnu Abi Quhafah, ya, bertanya kepada putrinya Abu Bakar Siddiq yang bernama Asma, "Wahai Asma, apakah ada ditinggalkan oleh orang tua kalian bekal untuk kalian di sini sebelum kalian berhijrah?" Ya, kata Asma, "Banyak wahai kakek." Kakeknya ketika itu telah buta, dibawa Asma ya ke satu tempat. Ya, dia bungkus-bungkus batu-batu banyak-banyak. Dia katakan, "Ini batangan-batangan emas, tinggalkan ayah." Berkatalah Abu Bakar Ibnu Abi Quhafah, "Kalau begitu baiklah." Ya, padahal semuanya di bawah. Sehingga berkatalah Abu Bakar Rasulullah, "Ya Abu Bakar, mada tarakta li ahlika?" "Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Dia katakan, "Taraktu lahumullaha wa rasulah." Kutinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Naam. Manzilatuhu radhiyallahu anhu fi Quraisy wa da'watuhu lil Islam. Qala Ibnu Ishaq, "Falamma aslama Abu Bakr as-Siddiq azhara islamahu wa da'a ila Allah wa ila rasulih, wa kana Abu Bakr rajulan mu'allafan liqaumihi muhabbaban wa muhabbaban sahlan, wa kana ansaba Quraisy li Quraisy wa a'lam Quraisy wa a'lamu Quraisy biha wa bima kana fiha min khairin wa sharrin, wa kana rajulan tajiran dha khuluqin wa ma'rufin, wa kana rijalu qaumihi ya'tunahu wa bi alfu wa ya'lafunahu li ghairi wahidin min al-amri li 'ilmihi wa tijaratihi wa husni mujalasatihi, fa ja'ala yad'u ila Allah ta'ala wa ila al-islam man wasiqa bihi min qaumihi mimman yaghshahu wa yajlisu ilayh." Nah, bagaimana kedudukan Abu Bakar Siddiq di tengah-tengah kaum Quraisy, dan bagaimana dia mendakwahkan orang kepada Islam? Berkata Ibnu Ishaq dalam kitabnya, "Falamma aslama Abu Bakar Siddiq," terkala Abu Bakar Siddiq masuk Islam, "azhara Islam," dia tampakkan keislamannya, "wada'a ila Allahi wa rasulih," maka dia segera mengajak, menyuruh, mendakwahi manusia kepada Allah dan Rasulnya. "Wa kana Abu Bakr rajulan mu'allafan," dan adalah Abu Bakar memiliki sifat familiar, dekat dengan manusia. "Mu'allafan liqaumihi," familiar dengan kaumnya. "Muhabbaban sahlan," dicintai oleh kaumnya, dan orang yang mudah, tak rumit, mudah dalam bermuamalah. Sahlan, sebagian orang rumit dengannya bermuamalah, payah, semua payah. Sebagian orang segala sesuatu mudah dengannya. Inilah sebaik-baik manusia. "Khairun nasi alladhi ya'lafu wa yu'lab," kata Nabi, sebaik-baik orang adalah orang yang familiar, dekat kepada manusia dan dicintai manusia. "Fala khairu fi man la ya'laf wa la yu'lab," tak ada kebaikan orang yang tak dekat dengan manusia, ya, tak disukai manusia, dan dia pun tak suka pada manusia. Abu Bakar begitu familiarnya dengan kaumnya, karena mudahnya, toleransinya tinggi. "Wa kana ansab Quraisy li Quraisy," dialah orang yang paling tahu tentang asal usul nasab Quraisy. "Wa a'lamu Quraisy biha wa bima kana fiha min khair wa syar," dialah orang Quraisy yang paling tahu tentang perjalanan sejarah kaum Quraisy, segalanya, yang baik yang buruk. "Wa kana rajulan tajiran," dan dia juga adalah seorang pedagang yang sukses. "Dha khuluqin wa ma'ruf," memiliki perangai, budi pekerti yang tinggi, kebaikan. "Wa kana rijalu qaumi ya'tunahu," dan orang-orang selalu datang kepadanya. "Wa ya'lafunahu," dan menyukainya. "Li ghairi wahidin min al-amri," karena banyak sebab mereka mencintainya. Pertama, li ilmi, dia punya ilmu yang luas, paling tahu tentang asal usul nasab Quraisy. Dan akhirnya putrinya Aisyah pun orang yang paling tahu tentang nasab Quraisy, asal usulnya. Orang-orang Arab tak sama dengan kita. Siapa yang hafal di sini nama kakeknya yang kelima dari ayahnya? Yang keempat? Yang ketiga? Inilah kita bangsa ajam. Saya kok disuruh mengurut hanya sampai kepada kakek saja. Di atas kakek tak tahu lagi saya siapa. Ya, orang Arab tidak. Mereka hafal sampai 9 sampai 11 ke atas. Bahkan Abu Bakar hafal semua nasab orang-orang Quraisy sampai ke atas. Terkenal Abu Bakar ahli dalam masalah nasab. Ya, ini kelemahan bangsa Ajam. Kelemahan kita non-Arab tak menghafal nasab-nasab kita. Siapa yang hafal sampai 5? Angkat tangan. Ada kan? Inilah antum bukan orang Arab. Arab maklum. Abu Bakar terkenal orang yang paling mengetahui tentang nasab Quraisy, tentang sepak terjang mereka di masa jahiliyah, kebaikan mereka, celah mereka. Ya. Karena ilmunya yang luas, karena keahliannya dalam berdagang, karena nikmatnya bermajlis dengannya. Dan itu dia gunakan sebagai sarana mendakwahi manusia kepada Allah. Maka sungguh dakwah yang paling efektif adalah dengan akhlak perilaku kita, bukan dengan lisan, dengan lidah. Ya, mudah diterima karena yang perilakunya baik. Banyak orang kadang-kadang lisannya indah, dalil hafal, banyak ayat hafal, banyak perkara agama hafal, tapi tak disukai orang. Kenapa? Karena akhlaknya bermasalah. Karena itulah dia menyuruh manusia kepada agama Islam, orang-orang yang dia yakini, yang dia percayai, orang-orang yang selalu dekat dengannya, berinteraksi dengannya, ya, yang bermajlis dengannya. Dengan sebab itulah masuk Islam, ya, kebanyakan daripada sahabat-sahabat Nabi yang dimasukkan ke dalam 10 orang masuk surga dalam satu hadis. Nah, fadhil. Zikru man aslama ala yadi Abi Bakr Siddiq fa aslama bi du'aihi radhiyallahu anhu Utsman bin Affan wa Zubair bin Al-Awwam wa Abdurrahman bin Auf wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Talhah bin Ubaidillah fa kana haula'i an-nafaru allazina sabaqun nas humur ra'ilu al-awwalu wa tali'atul Islam. Adapun orang-orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq, pertama Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Ini semua 5 orang masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq. Dan semuanya adalah orang-orang yang masuk ke dalam 10 orang masuk surga. Disebutkan Nabi dalam satu hadis, mereka lah orang terbaik di antara para sahabat. Maka mereka adalah orang-orang yang terdahulu masuk Islam, generasi awal dalam Islam, ya, generasi pertama dalam Islam. Naam. Baja'a bihim Abu Bakrin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina istajabu lah wa aslamu wa asbahu min junudil islamil mukhlisina lidakwati. Ya, maka Abu Bakar menggiring mereka kepada Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Tatkala mereka mengijabah seruannya, mereka pun masuk Islam. Jadilah mereka tentara-tentara Islam yang jujur, yang ikhlas dalam mendakwakan Islam. Naam. Summa tala jam'un akharun lahum. Summa talahum jam'un akharu minal muslimin al-awaili wa hum Abu Ubaidah bin al-Jarrah wa Abu Salamah bin Abdul Asad wal Arqam bin Abdul Asad ibnu Abdul Asad wal Arqam bin Abil Arqam wa Utsman bin Maz'un wa akhwahu Qudamah wa Abdullah wa Ubaidah bin al-Harith bin Abdul Muttalib wa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail wa imra'atuhu Fatimah bin al-Khattab wal Asma bint Abu Bakr wa Ummu Fadl wa hiya Lubabah al-Kubra bint al-Harith wa Khabbab bin al-Arsad wa Khabbab bin al-Arat wa Khabbab bin al-Arat wa Utsbatu bin Ghazwan wa Umair bin Abi Waqqas wa Ahu Sa'id bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud halifu Bani Zuhrata radhiyallahu anhum ajma'ina. Naam, thumma talahum. Setelah mereka ini, setelah generasi awal ini, setelah masuknya Abu Bakar Siddiq, dia menarik Uthman Az-Zubair, ya, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Setelah itu masuk Islam pula lah yang lain. Masuklah Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Dia termasuk 10 orang yang diberitakan Nabi dengan surga. Wa Abu Salamah bin Abdul Asad, saudara sepersusuan Nabi. Arqam bin Abil Arqam, Uthman ibn Madhun, dan kedua saudara Uthman bin Madhun, Qudama dan Abdullah bin Madhun. Masuk pula Ubaidah ibn al-Harith bin Abdul Muttalib, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Sa'id bin Zaid ini adalah kerabatnya Umar. Wa mra'atuhu, masuklah ke dalam Islam istrinya Zaid, istrinya Sa'id bin Zaid, Fatimah bintul Khattab, saudarinya Umar bin Khattab, lebih dahulu masuk Islam. Dan dialah sebab Umar masuk Islam. Masuk pula Asma bintu Abi Bakar Siddiq, ya, istrinya Az-Zubair bin Awam. Dan Ummul Fadl, Ummul Fadl adalah istrinya Abbas pamannya Nabi, namanya Lubabah Al-Kubra bintul Harith. Masuk pula dari golongan budak Khabbab ibnu Al-Arith. Dan Utbah bin Ghazwan, Umair bin Umair bin Abi Waqqas, saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdullah bin Mas'ud, yang mana dia adalah merupakan sekutu Bani Zuhrah. Semoga Allah meridhai mereka semua. Inilah para laki-laki yang masuk Islam generasi terdahulu. Nah, tasami'un nasi da'watal Islam, summa badan nasu yatasama'una birisalatil Islam, wasara'al fuqara'u ilal dukhuli bil Islam, fa aslama Mas'ud bin Rabi'atal Al-Qari Al-Qari wa Salitun bin Amr wa akhuhu Hatibun wa Abbas bin Abi Rabi'ah wa maratuhu Asma'u bintu Salamah wa Khunais bin Hudhafah wa Amir bin Rabi'ah wa Abdullah bin Jahsh wa akhuhu Abu Ahmad Abdu bin Jahsh wa Ja'far bin Abi Talib wa maratuhu Asma'u bintu Umaisin wa Hatib bin Al-Haris wa maratuhu Fatimah bintu Mujallal wa maratuhu Fatimah bintu Mujallal bintul Mujallal wa akhuhu Khattab bin Al-Haris wa akhuhu Hattab bin Al-Haris wa maratuhu Bukaihah bintu Yasar wa Ma'mar bin Al-Haris wa Sa'ib bin Maz'un wal Muttalib bin Azhar wa mra'atuhu Ramlatu bintu Abi Auf wa Nu'aym bin Abdullah An-Nahham wa Amir bin Fuhairah baula Abi Bakr Siddiq wa Khalid bin Sa'id bin As wa mra'atuhu Amimah bintu Halaf wa Abu Huzaifah bin Utsbah wa Wafid bin Abdullah wa Khalid wa Amir wa Aqil wa Iyas bin Bukair bin Abdiya Laila wa Ammar bin Yasir wa Suhaib bin Sinan halifi bani Tamim bin Murrah wa Bilal bin Rabbah al-Habashi wa Mus'ab bin Umair wa Amr bin Abasata radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian masuk pula orang-orang Islam lainnya setelah tadi yang kita sebutkan, ya, masuklah ke dalam agama Islam ini orang-orang lain. Tatkala mereka mulai mendengar risalah Islam, maka berbondong-bondonglah orang-orang fakir, ya, orang-orang yang miskin dari penduduk kota Makkah masuk ke dalam Islam. Masuklah Mas'ud bin Rabi'ah al-Qari, ya, ke dalam Islam. Adapun nama Mas'ud bin Rabi'ah al-Qari, ya, dia adalah Mas'ud bin Amr bin Rabi'ah al-Qari. Dia masuk Islam terdahulu, dan dia orang tugaskan untuk menjaga harta rampasan perang Hunain. Ya, dan dialah Rasul perintahkan untuk menahan para tawanan-tawanan wanita beserta harta-harta yang ditinggalkan oleh musuh mereka di Ji'rana selepas perang Hunain. Inilah namanya Mas'ud bin Rabi'ah al-Qari wa Salid ibnu Amr. Salid bin Amr al-Qurashi al-Amiri, dia dari golongan orang-orang hijrah terdahulu yang pernah hijrah, ya, ke negeri Habasyah sebelum ke Madinah. Dan dialah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim ke Hawzah bin Ali Al-Hanafi, Raja Yamamah, ya, mendakwahi Raja Yamamah ke dalam Islam pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Masuk pula setelah Salid bin Amr saudaranya Ayyash ibnu Abi Rabi'ah. Ya, Ayyash bin Abi Rabi'ah adalah saudara Abu Jahal seibu. Ya, Abu Jahal belum masuk Islam, bahkan mati dalam keadaan kafir. Sementara saudara seibunya Ayyash bin Abi Rabi'ah, ya, saudara seibunya Ayyash bin Abi Rabi'ah. Adapun Abu Jahal bin Amr, ya, mereka di tautkan dengan persaudaraan seibu, ayahnya berbeda. Ayyash bin Abi Rabi'ah saudaranya Abu Jahal seibu, dia termasuk orang-orang masuk Islam terlebih dahulu, dan dia juga pernah hijrah ke negeri Habasyah, kemudian kembali setelah itu hijrah ke kota Madinah, ya. Kemudian dia berhasil dikecoh oleh saudara seibunya Abu Jahal dan Harith bin Hisham, ya, ditipu, dirayu, akhirnya, ya, dikatakan Abu Jahal, ibumu begini-begini, dirindu kepadamu, pulanglah kembali kota Makkah. Ketika dia pulang, maka keduanya mengikat Ayyash, ya, subhanallah, bin Abi Rabi'ah ini diikat oleh Abu Jahal, dan dia tahan, dia kerangking di Makkah. Ya, tatkala Ayyash dilarang, ditahan untuk hijrah ke kota Madinah kembali, maka Rasulullah SAW begitu prihatin. Rasulullah SAW melakukan kunut dalam doanya setiap solat, berdoa agar Allah selamatkan orang-orang yang mereka tertahan di kota Makkah, orang-orang, ya, yang lemah di kota Makkah. Ya, bahkan Abu Bakar menyebutkan nama orang-orang tersebut, Al-Walid bin Al-Walid. Jadi Khalid bin Walid punya saudara namanya Walid bin Walid. Khalid Islamnya terakhir sebelum Makkah ditaklukkan. Adapun saudaranya tidak, lebih dahulu masuk Islam. Ya. Kapan masuk Islamnya Khalid? Sebelum Makkah ditaklukkan. Ya. Khalid bin Walid Islamnya berbarengan dengan Amr bin As. Ya. Amr bin As sudah lama mengetahui kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai akhirnya telah tiba masanya dia pun berangkat. Di perjalanan berjumpa dengan Khalid, bertanya dia, "Mau ke mana kau Khalid?" Kata Khalid, "Mau jumpa Muhammad, mau masuk Islam." Kata Amr, "Aku pun sama niatnya." Ya. Kedua-duanya adalah pendekar Quraisy. Pahlawan perang Uhud, Khalid bin Walid, yang berhasil membuat kaum muslimin banyak tewas. Amr bin As adalah pahlawan Quraisy yang berusaha untuk merayu Raja Habasyah agar memulangkan kaum muhajirin. Ya, Walid bin Walid, Salam bin Hisham dan Ayyash bin Abi Rabi'ah, mereka lah orang-orang yang didoakan Nabi agar Allah selamatkan mereka. Kita lanjutkan. Masuk Islam pula istrinya Ayas bin Abi Rabi'ah, yaitu bin Asma bintu Salamah. Ya, Asma bintu Salamah termasuk orang-orang yang terdahulu masuk Islam, dan dia hijrah bersama suaminya Ayas bin Abi Rabi'ah ke negeri Habasyah. Dan dari perkawinan mereka lahirlah anak yang bernama Abdullah bin Ayas. Kemudian dia juga ikut hijrah ke kota Madinah. Kemudian masuklah ke dalam Islam pula Khunais bin Hudzafah. Khunais bin Hudzafah Al-Qurashi As-Sahmi. Ya, termasuk orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Dia juga pernah hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian setelah itu hijrah ke kota Madinah, dan dia ikut dalam peristiwa perang Badar, dan dia terluka pada perang Uhud dan mati di sana. Ya, meninggal pada perang Uhud Khunais bin Hudzafah. Ya. Dan dia adalah suami bagi Hafsah bintu Umar bin Khattab sebelum Hafsah dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hafsah putrinya Umar itu pernah dinikahi oleh Khunais bin Hudzafah. Pada perang Uhud terbunuhlah sebagai syahid Khunais bin Hudzafah. Maka menjandalah Hafsah putrinya Umar. Ya, setelah masa iddahnya selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah menjadi salah satu daripada ummahatul mukminin. Setelah Khunais bin Hudzaifah Amir bin Rabi'ah termasuk orang-orang yang terdahulu masuk Islam, juga hijrah ke negeri Habasyah, dan dia punya istri yang ikut bersamanya hijrah namanya Laila bintu Abi Hathamah. Setelah selesai dari Habasyah, dia hijrah ke kota Madinah, dan dia pun ikut dalam perang Badar. Dan setelah peperangan setelah itu, dia meninggal pada tahun 32 Hijriah. Ada yang mengatakan pada tahun 37 Hijriah, sebelum dibunuhnya Uthman oleh kaum Khawarij beberapa hari. Inilah Amir bin Rabi'ah. Kemudian Abdullah bin Jahsy ini ibunya adalah Umaymah bintu Abdul Muttalib, bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Jahsy ini ibunya adalah Umaymah bintu Abdul Muttalib, yang merupakan bibi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Umaymah saudari daripada ayahnya Nabi Abdullah. Dia masuk ke dalam Islam, Abdullah bin Jahsy ini masuk ke dalam Islam. Ya, dalam rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, dan dia juga pernah ikut dua kali hijrah ke Habasyah dan kota Madinah. Ya, kemudian dia ikut perang Badar dan terbunuh pada perang Uhud. Abdullah bin Jahsy terbunuh pada perang Uhud. Kemudian saudaranya Ahmad, ya, Abd bin Jahsy masuk waktu Isya. Ya, InsyaAllah ta'ala nanti akan kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Kita padakan sampai di sini dulu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bukunya enggak ada terjemahannya. Belum ada terjemahannya. Terpaksa antum pakai buku bahasa Arab ya. Khair insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah keturunan Nabi Muhammad SAW masih ada sampai sekarang? Masih ada. Ya, tapi tak semua yang mengatakan keturunan Nabi jujur. Raja Jordania itu jelas daripada keturunan Nabi, ada nasabnya sampai kepada Nabi SAW. Raja Maghrib Maroko Hassan II juga jelas memiliki keturunan sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu kala Syarif Hussein juga memiliki keturunan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang benar, tapi banyak juga yang palsu. Wallahu ta'ala alam.